Teluk Jakarta dengan ibu bapak guru bergembira. Hawa sejuk di pagi hari, ombak riuh di pantai, sungguh indah pemandangannya, banyak perahu berlayar. Kenangan yang indah, kita pulang dengan senang hati. Esok hari sekolah semua. Pulang dengan senang hati, esok hari sekolah.